Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsani. Wa syukurullahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman li sya'nihi wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurullahi jalla wa ala. Pada malam yang berbahagia ini kita kembali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan pembahasan kita pada fasal atau bab al-wala wal-bara fil Islam, yaitu loyalitas dan berlepas diri di dalam syariatul Islam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan keterangan penulis rahimahullahu ta'ala, definisi daripada maksud daripada al-wala dan juga al-bara, bahwasanya al-wala adalah cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada sahabat dan kepada kaum mukminun yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-bara adalah benci karena Allah, membenci orang-orang yang menyelisihi Allah, menyelisihi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi para sahabat-sahabatnya, dan menyelisihi orang-orang yang beriman, yang komitmen di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala dari para muwahhidin, yakni ahlu tauhid. Nah, membenci mereka seperti orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, dan orang-orang yang melakukan bid'ah-bid'ah atau penambahan-penambahan, perubahan-perubahan pada agama Allah, pada sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita membenci mereka sesuai dengan tingkat penyelewengan mereka terhadap Allah dan Rasulnya, terhadap para sahabat-sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, dalil terkait dengan prinsip al-wala wal-bara ini terdapat di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam Al-Quran, sebagaimana yang telah kita bacakan dari nukilan penulis rahimahullah, yaitu dalam surah At-Taubah dan yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, bahwa orang-orang yang beriman, lelaki ataupun perempuan, sebagian mereka adalah perwalian sebagian yang lainnya, yakni mereka saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka cinta karena keimanan mereka, karena komitmen mereka di atas Islam. Nah, sebaliknya mereka pun membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu membenci orang-orang yang menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala setingkat penyelewengan atau penyelisihan orang tersebut. Nah, demikian pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di mana beliau bersabda alaihi salatu wassalam, "Authaku urul iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah," bahwa tali Islam yang paling kuat adalah tali iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dihasankan al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Demikian pula hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain di dalam Sunan Abi Daud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan keimanan, keislamannya. Nah, maka benci karena Allah dan cinta karena Allah, demikian pula memberi dan menahan karena Allah, semua itu adalah merupakan kesempurnaan dari iman seseorang atau Islam seseorang. Nah, demikian barakallahu fikum. Kemudian juga beliau menukilkan hadis yang lain, yaitu diriwayatkan pula oleh Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ibadillahi la unasan mahum bi anbiya wala syuhada yaghbituhum al anbiya was syuhada yaumal qiyamah bi makanatihim min Allah taala. Qalu ya Rasulullah tukhbiruna manhum? Qalahum qaumun tahabbu bi ruhillah ala ghairi arhamin bainahum wala amwalin yata'atawnaha. Fa wallahi inna wujuhahum lanurun wa innahum la'ala nur la yakhafuna idza khafa an-nas wa la yahzanuna idza hazina an-nas. Wa qara'a hadhihi al-aya, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada manusia-manusia yang mahum bi anbiya, mereka itu bukan nabi, bukan pula para syuhada, tetapi yaghbituhum al-anbiya wa syuhada yaumal qiyamah. Tetapi para nabi dan para syuhada yang mati syahid di medan jihad, mereka semua cemburu di hari kiamat kelak dengan manusia, dengan hamba-hamba Allah tersebut. Bima kanatihim min Allah, mereka cemburu karena kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, tukhbiruna manhum? Ya Rasulullah, beritakan kepada kami, siapakah mereka yang engkau maksudkan itu? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka itu adalah qaumun tahabbu bi ruhillahi ala ghairi arhamin bainahum wala amwal yata'atawnaha. Mereka itu kaum yang saling mencintai karena Allah taala, karena roh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya karena agama Allah, karena syariat Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mereka saling mencintai. Ala ghairi arham, padahal mereka itu bukan hubungan nasab di antara mereka, tidak ada hubungan nasab, tidak pula ada hubungan harta yang mereka saling memberi, tetapi mereka saling mencintai karena agama Allah Subhanahu wa taala. Fa wallah, maka demi Allah, sesungguhnya wajah-wajah mereka itu lanurun, memancarkan cahaya. Wa innahum la'ala nur, dan benar-benar mereka di atas cahaya, yakni menunjukkan kedudukan yang tinggi dari mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga para nabi pun dan para syuhada cemburu dengan mereka. Kemudian Rasulullah menyebutkan sifat-sifat yang lain dari kaum tersebut, selain mereka mencintai, saling mencintai karena Allah, walaupun tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan harta, wajah-wajah mereka memancarkan cahaya dan mereka berada di atas cahaya Allah, di atas cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. La yakhafuna idza khaufan nas, sifat yang lainnya mereka tidak takut tatkala manusia itu merasakan takut. mereka tidak takut, tidak pula mereka bersedih tatkala manusia bersedih. Kemudian Rasulullah membacakan firman Allah Ta'ala di dalam surah Yunus pada ayat yang ke-62, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah Ta'ala, mereka tidak memiliki rasa takut, tidak pula rasa sedih. Yakni mereka tidak takut dari apa yang mengancam, tidak pula bersedih dari apa yang luput dari mereka. Mereka selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala urusannya mereka kembalikan kepada Allah Ta'ala. Naam. Disebutkan pula dalam penafsiran, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada takut atas mereka, tidak pula sedih. Yakni mereka tidak takut akan orang-orang yang mendahuluinya. Naam. Dari orang-orang yang saling mencintai karena Allah, dari para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak khawatirkan di alam kuburnya ataupun di yaumul qiyamah. Mereka dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga tidak sedih, yakni tidak sedih dengan kepergian mereka, walaupun secara lahiriah mereka meninggal dunia mendahului kita yang masih hidup. Namun mereka sesungguhnya hidup dengan kehidupan yang sempurna, kehidupan yang bahagia yang sesungguhnya. Naam, mereka berbahagia di alam kuburnya dan mereka berbahagia dengan pelayan-pelayan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam kuburnya. Maka tidak perlu takut dan tidak perlu sedih. Demikian barakallahu fikum. Oleh karena itu, berapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa wali-wali Allah yang telah meninggal lebih terdahulu dan khususnya orang-orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala, jangan kalian menyangka mereka itu amwat, bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun, farihina bima atahumullahu min fadlih, wa yastabshiruna billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan di dalam suratul Imran, yaitu orang-orang yang telah meninggal dunia yang berjihad di jalan Allah Ta'ala, jangan kalian menyangka mereka itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup, di sisi Allah mengalir rezeki Allah terhadap mereka. Farihina bima atahumullahu min fadlih, mereka bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yastabshiruna billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim, dan mereka itu memberi berita gembira kepada orang-orang yang masih hidup yang akan menyusul mereka. Yastabshiruna billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun, agar kalian tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih. Karena mereka merasakan kebahagiaan yang sempurna, kehidupan yang sesungguhnya, yaitu di alam kuburnya dengan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka memberi berita gembira kepada orang-orang yang masih hidup, yang akan menyusul mereka selama mereka itu istiqomah di atas syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih. Demikian barakallahu fikum yang mestinya oleh kaum muslimun untuk menjadi keyakinan bagi mereka semua, bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang fana, kehidupan yang hancur dan pasti akan berakhir, dan kehidupan ini begitu singkat barakallahu fikum. Tetapi kehidupan yang di sana, yang hakikiyah, adalah kehidupan yang panjang, bahkan terus-menerus kekal abadi selama-lamanya. Sehingga seorang muslim tidak sepantasnya mereka tertipu dan terpedaya dengan apa yang menjadi hiasan-hiasan dunia dari jabatan atau harta dan sebagainya. Akan tetapi hendaklah mereka bersungguh-sungguh untuk membenarkan Islam mereka untuk membenarkan keimanan mereka, pengamalan mereka terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu dia akan berbahagia ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fi din azzakumullah, waja'ani salaf, berkata penulis rahimahullah, dan datang dari para salaf, yakni pendahulu-pendahulu yang saleh dari para tokoh-tokoh Islam, mereka berkata, man ahabba fillah wa abghada fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu wilayatullah bidzalik walan yajida 'abdun ta'mal iman wa in kathurat salatuhu wa saumuhu hatta yakuna kadzalik wa qad sarat 'ammatu mu'akhatin nas 'ala amri dunya wa dzalika la yujri 'ala ahlihi syai'a. Para salafun salih mengatakan bahwa barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, berloyalitas karena Allah, memusuhi karena Allah, fa innama tunalu wilayatullah bidzalik, maka sesungguhnya yang demikian itulah yang akan meraih perwalian Allah Subhanahu wa taala. Walan yajida 'abdun ta'mal iman, seorang hamba Allah tidak akan merasakan manisnya iman walaupun dia banyak solatnya, banyak puasanya, banyak ibadahnya, tapi dia tidak bisa merasakan iman sampai dia mewujudkan prinsip al-wala wal-bara tersebut, sampai dia mewujudkan prinsip cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qad sarat ammatu mu'akhatin nas 'ala amri dunya. Kemudian kata para salaf bahwa sungguh umumnya persaudaraan manusia kebanyakan mereka bangun di atas perkara dunia. Saling mencintai karena dunia atau saling membenci karena dunia, bukan karena agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang banyak terjadi pada manusia, kata para salafun salih. Wala wadzalika la yujdi ala ahlihi syai'a, yang demikian itu tidaklah memberi manfaat terhadap pelakunya sedikit pun, melainkan ketika seseorang itu mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam barakallahu fikum, beliau tidaklah cemburu ketika dicela kepribadian beliau, tetapi beliau cemburu ketika yang dicela adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, ketika yang dilanggar adalah agama Allah Subhanahu wa taala, maka beliau cemburu besar, sehingga benar-benar kecemburuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata-mata hanyalah karena akhirat, karena agama Allah, bukan karena perkara duniawiyah. Naam, yakni beliau marah ketika agama Allah dilanggar, tetapi ketika yang dilanggar adalah kepribadian beliau, maka beliau bersabar alaihi salatu wassalam. Naam, itulah prinsip al-wala wal-bara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sepantasnya bagi kaum muslimun untuk membangun rasa cinta dan rasa bencinya di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh rahimahullah, ihris ala hubbil mu'minin almusta'inina billah walau nabazahumun nas bil alqabi al munaffira wabta'id an kulli man yad'u ghayra Allah wa yunkir ulu Allah ala 'arsyhi fa huwa min al mubtadi'in. Kemudian beliau menasihatkan kepada kita semua yakni Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala, bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah kalian ala hubbil mu'minin al-musta'inin billah, untuk mencintai kaum mukminin yang menolong agama Allah subhanahu wa taala, yang hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa taala, walaupun kebanyakan manusia mencelanya atau menjauhinya atau memberinya gelar-gelar yang buruk, maka cintailah mereka, karena mereka adalah orang-orang yang beriman, yang menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang mendakwakan agama Allah di atas tauhid, di atas sunnah nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan menjauhlah kalian dari segala orang-orang yang menyeru kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengingkari sifat ketinggian Allah di atas arsnya, orang-orang yang melakukan kesyirikan atau penyelewengan di dalam akidah, di dalam tauhid, dan di dalam sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, seperti mengingkari sifat ulu, sifat ketinggian dari Allah, bahwa Allah meninggi di atas arsnya, istiwa ala arsihi. Nah, maka orang-orang yang mengingkari, bencilah dan jauhilah dia, karena dia terjatuh ke dalam kesyirikan atau kekufuran. Naam. Demikian barakallahu fikum. Beliau juga menyebutkan dari kalangan al-mubtadi'in, yakni pelaku-pelaku bid'ah yang menambah-nambah agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang beribadah dengan tidak sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, tetapi berdasarkan akal dan perasaan. Maka mereka ini disebut dengan ahlul bid'ah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang dan terus-menerus mengingatkan di dalam khutbah-khutbah beliau, bahkan dalam khutbah-khutbah an-nikah selalu beliau mengingatkan, iyyaka wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hati-hati kalian dari hal-hal yang diada-adakan, yang ditambah-tambah, yang perkara-perkara yang baru dalam syariatul Islam, karena itu adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah sesat, dan semua kesesatan di dalam api neraka. Hadis ini sahih mutawatir di sisi para ulama ahlul hadis, kecuali orang-orang yang ingin membuat penyusupan di dalam agama Allah, mereka mengatakan hadis ini dhaif. Naam, padahal ulama ahlul hadis menyatakan hadis ini mencapai kekuatannya tingkat mutawatir. Naam, yang disepakati kesahihannya barakallahu fikum, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, hati-hati kalian dari perkara yang diada-adakan. Di awal hadis beliau menyatakan, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin adu alaih bin nawajib, atas kalian wajib berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabat-sahabatku khulafa'ur rasyidin. Dalam riwayat yang lain, seluruh sahabah, ma'ana alaihi wa ashabi, semua apa yang aku berpegang di atasnya dan sahabat-sahabatku berada di atasnya, maka komitmenlah kalian di atasnya pula. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, hati-hati dari perkara yang baru, karena itu disebut dengan bid'ah, sehingga bid'ah ini adalah lawannya sunnah. Syirik lawannya tauhid. Sunnah lawannya bid'ah. Kemungkaran-kemungkaran lawannya ketaatan. Maka barakallahu fikum, dalam syariatul Islam kebaikan bertingkat-tingkat. Kebaikan yang tertinggi adalah tauhid. Kemudian setelah itu birrul walidain, berbuat baik pada kedua orang tua, dan seterusnya. Dan kejelekan juga bertingkat-tingkat. Yang tertingginya adalah syirkum billah, lawan daripada tauhid. Dan yang kedua adalah bid'ah, lawan daripada sunnah. Kemudian yang ketiga adalah dosa-dosa besar. Ini disebutkan oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab mereka seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam banyak kitab beliau barakallahu fikum, di antaranya kitab Ighatsatul Lahfan, juga dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in dan yang lainnya dari kitab-kitab Al-Imam Ibnu Qayyim. Demikian pula kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah guru beliau rahimahumullahu taala jami'an menyebutkan hal ini, tingkatan-tingkatan dosa dan tingkatan-tingkatan ketaatan. Sehingga dosa bertingkat-tingkat. Yang paling besarnya adalah syirkum billah. Yang kedua adalah dosa bid'ah. Yang ketiga adalah dosa-dosa besar dan seterusnya. Maka tidak boleh seorang muslim meremehkan perkara bid'ah. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Inna Allah hajaba tauba an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu." Sesungguhnya Allah menutupi pintu taubatnya pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ah tersebut. Kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Sementara di dalam hadis beliau mengatakan bahwa pintu taubat itu selalu terbuka. Tapi khusus dalam perkara bid'ah ini, pintu taubat ditutup. Jawabannya para ulama menjelaskan, karena orang-orang yang melakukan bid'ah, tak satu pun dari mereka yang merasa bahwa itu dosa. Tapi mereka berkeyakinan bahwa itu adalah pahala. Itu adalah kurbah, pendekatan diri kepada Allah, sehingga tidak diharapkan taubatnya. Nah, orang-orang yang bertaubat adalah orang-orang yang merasa kalau dia itu berdosa. Seperti dosa-dosa besar, mencuri, berzina, merampok, dan lain sebagainya. Pelakunya meyakini bahwa itu dosa, sehingga ada peluang di suatu saat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang melakukan bid'ah tadi, dia sedang beribadah kepada Allah, dia sedang yakin bahwa dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mungkin dia bertobat. Itu makna hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an terkait dengan hal tersebut, terkait dengan bid'ah-bid'ah yang telah kita sebutkan tadi. Di akhir surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala berfirman, "Kul a'unabbi'ukum na'am, saya lupa ayatnya. Kul a'unabbi'ukum bil-akhsarina amala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Kata Allah, katakan wahai Muhammad, "A'unabbi'ukum bil akhsarina amala." Tidakkah aku beritakan kepada engkau orang yang paling merugi amalannya? Tetapi anehnya mereka menyangka adalah mereka orang yang paling baik dalam beramal. Kita perhatikan, ini dalam suratul Kahfi, ayat Al-Qur'an. Ya. Coba kita gunakan pemahaman kita, logika kita. Mungkinkah yang diinginkan oleh Allah dalam ayat ini adalah orang-orang yang mencuri atau yang berzina? Tidak mungkin. Karena orang yang mencuri, berzina paham kalau dia itu sedang berbuat dosa. Maka jelas dan pasti yang diinginkan oleh Allah di sini adalah orang-orang yang menyangka amalannya itu adalah sebaik-baik amalan. Dia nyangka bahwa dia sedang beribadah kepada Allah. Namun kata Allah, "Al bil akhsarina amala." Mereka itu pada hakikatnya yang paling rugi amalannya. Naam. Kemudian Allah sebutkan, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Dhalla sa'yuhum alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah." Tersesat amalannya ini, namun dia menyangka mereka ini sebaik-baik orang yang beramal. Ini di dalam Al-Quran. Para salafun as-salih menjelaskan dalam menafsirkan ayat ini bahwa tidak lain dan tidak bukan yang diinginkan oleh Allah Ta'ala adalah orang-orang yang melakukan bid'ah-bid'ah. Apakah bid'ah itu dalam kesyirikan yang menjadikan pelakunya syirik, atau kekufuran yang menjadikan pelakunya kafir, atau menjadikan pelakunya melakukan dosa yang lebih berat daripada dosa besar. Oleh karena itu di sini menunjukkan pada kita semua ma'asyar muslimin pentingnya untuk kita belajar mengenal sunnah Rasulullah yang benar berdasarkan pemahaman para salafun as-salih, yakni para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Saya ingin memberikan contoh untuk mendekatkan pemahaman kita terkait dengan permasalahan apa yang saya sebutkan ini. Dan ini tentunya bukan dari saya pribadi. Ini dari dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Nabi kita dan keterangan para ulama ahlu sunnati wal jamaah. As-Syeikh, Syekhana, guru kami, Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad, Hafidahullahu Ta'ala, beliau salah satu pengajar sampai saat ini di Masjid An-Nabawi dan juga di Jamiatul Islamiyah di Madinah. Beliau alhamdulillah ulama ahlul hadis di zaman kita yang masih hidup. Ya, setelah Imam Al-Albani rahimahullah adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Naam, beliau ayah dari Syekh Abdul Razzaq Al-Badr Al-Abbad. Naam. Beliau menjelaskan di dalam salah satu kitab kecil beliau interview dengan kaum muslimun di Amerika sana. Beliau menukilkan salah satu dalam pembahasan beliau tersebut menukilkan hadis yang diriwayatkan Imam Ad-Darimi di dalam sunannya, yaitu kisah ya dua sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum jami'an yang berdiskusi dengan kaum muslimun yang berkumpul di masjid seperti ini. Mereka sedang berzikir membentuk halaqah. Ini hadis dalam Sunan Ad-Darimi dan disahihkan Imam Al-Albani rahimahullah. Maka dalam zikir tersebut mereka menggunakan biji-bijian, kemudian bertasbih bergiliran, ya subhanallah subhanallah subhanallah, kembali alhamdulillah alhamdulillah, Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illallah la haula wala quwata, dan seterusnya. Maka sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman melihat, beliau heran, tetapi beliau tidak berani menegur langsung dan beliau pergi mencari sahabat yang lebih senior, yaitu Ibnu Mas'ud Abu Abdurrahman. Beliau memberitakan, ya Abu Abdurrahman, aku menyaksikan kaum muslimun berkumpul di satu masjid, mereka melakukan demikian dan demikian. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, mari kita beranjak ke sana dan melihat apa yang mereka lakukan. Ternyata apa yang diberitakan oleh sahabat Hudzaifah benar. Masuklah sahabat Ibnu Mas'ud dan menyatakan, ayuhan nas, wailakum ma asra'a halakatakum. Perhatikan, Abu Abdurrahman ini sahabat yang paling mahir dan paham terhadap tafsir Al-Quran. Ya, beliau mengatakan, wahai manusia, wahai kaum muslimun, celaka kalian, begitu cepat perubahan yang terjadi pada kalian. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh pembesar-pembesar sahabat masih ada di tengah-tengah kalian. Rasulullah aniyatuhu lam tabla, pakaiannya belum punah. Ka'suhu lam tuksar, gelas-gelas beliau belum pecah. Masih kalian pakai. Baru meninggal. Sungguh kalian ala millatin ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au muftatihu babi dalalah. Perhatikan, di awal beliau mengatakan begitu cepat kerusakan yang terjadi pada kalian. Kedua, beliau mengatakan sungguh kalian berada di atas petunjuk yang lebih lurus dari petunjuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataukah kalian telah terjatuh dalam pintu-pintu kesesatan dengan amalan kalian ini. Perhatikan, sahabat Ibnu Mas'ud, ya, mufassir, ahli tafsirnya di kalangan sahabat, beliau mengatakan, berzikir, orang sedang berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, tapi dengan cara yang tidak disunnahkan. Beliau mengatakan, kalian telah merubah, terjadi perubahan dan jatuh dalam pintu-pintu kesesatan. Muftatihu babi dalalah. Dijawab oleh kaum muslimun yang melakukan hal tersebut, ya Abdurrahman, mereka protes, ya Abdurrahman, wallahi ma nuridu bihada illal khair, demi Allah kami tidak inginkan dengan amalan ini, ikhlas karena Allah, hanya mengharapkan pahala bukan dunia. Dijawab oleh sahabat Ibnu Mas'ud, wa kam min muridin lil khair lan yusibahu, berapa banyak orang yang menginginkan, niatnya ikhlas, ingin kebaikan, namun dia tidak dapatkan pahala sedikit pun. Kenapa? Walaupun dia ikhlas tapi tidak mengikuti sunnah Rasulullah, alias dia jatuh dalam perkara bid'ah. Barakallahu fikum. Di sini dalil yang sangat jelas. Sekali lagi, hadis ini dalam Sunan Ad-Darimi disahihkan oleh Imam Al-Albani dan disahihkan oleh para ulama dan termasuk Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad yang masih hidup di zaman kita sekarang dari kalangan para ahlul hadis dan masih mengajar di Masjid Nabawi. Guru kami, hafizahullah ta'ala. Naam, beliau pun mensahihkan dan menukilkan hadis ini ketika menjelaskan interview beliau kepada kaum muslimin di Amerika sana. Naam, sehingga barakallahu fikum, ini menunjukkan kepada kita wajibnya untuk kita mengenal ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak terjatuh di dalam perkara yang sebaliknya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafarah majelis yang benar semata-mata dari Allah dan yang keliru, jika ada yang keliru maka itu semata-mata dari saya pribadi dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.